Tak ingin lagi merana,

nyata dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini.

kita akan berpisah. Thank you.

hari di dalam satu minggu. Coba gunakan untuk bersantai. Macam-macam persoalan yang ada, coba hari itu dilupakan. Santai, santai, yuk kita santai. We'll be right back. cuma saja engkau menolong, kalau ada maumu. Kalau memang kau mau menolong, tuliskan hatimu. Cuma saja engkau menolong, kalau ada maumu. Pasti bertemu, aku tak ragu juga tak bingung. cita-cita. Itulah yang kita harapkan. Bagaimana kalau kita berpisah? Apa yang akan kita lakukan? Andaikan kita harus berpisah, aku tak lagi mau bercinta. Kan ku jalani hidup di dunia walau sebagai perawan tua. Sungguh cintamu suci mulia, aku percaya engkau setia. Apabila memang kita

padang, mari hembuskan angin.